أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Janganlah kamu wahai Muhammad berdiri, maksudnya berdiri takum di sini iqamatus shalah, itu salli fi dhalikal masjid, salat di masjid dirar yang dibuat oleh orang-orang munafikin. Jangan, selama-lamanya tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan dari hal yang seperti itu dari dirimu, dan kamu juga tidak butuh mendesak untuk salat di situ. Lamasjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin, masjid yang dibangun di atas fondasi ketakwaan di awal harinya, itu Masjid Quba. Di awal-awal Islam, Masjid Quba. Ussisa ala ikhlasuddin lillah, yang dibangun di atas keikhlasan agama hanya milik Allah. Wa iqama zikrihi wa sya'ar dini, dan menegakkan agama Allah, syiar-syiar agama di awal-awal Islam, yaitu Masjid Quba. Wa kana qadiman fi hadha ariqan fi hadha al-masjid al-fadil. Dahulu ya Masjid Quba lah yang dijadikan sebagai nama pegangan tempat berkumpulnya kaum muslimin, yakni para sahabat dahulu. Maka Masjid Quba lah yang utama, yang lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya atau pada masjid tersebut, beribadah pada Allah, zikrullah pada Masjid Quba tersebut. Dan lebih pantas untuk diramaikan dan mendapatkan keutamaan. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang tinggal di Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Pada masjid tersebut terdapat rijal, manusia-manusia, laki-laki maupun perempuan, ada alal aglabiyah, mereka-mereka yang selalu bersuci toharoh, baik bersuci dari dosa, toharoh dari dosa maupun dari kotoran badan, kotoran baju, najis dan yang semisalnya. Wa minal ma'lum anna man ahabba syai'an la budda yas'ala wa yujtahid fi ma yuhibb. Di antara perkara yang sudah maklum, sudah diketahui, barang siapa mencintai sesuatu, maka dia pasti akan mengejarnya, mencarinya, berusaha menggapainya. Fala budda annahu kanu harisin ala tatahhur min adz-dzunub wal awsakh wal ahdats. Sehingga orang-orang yang tinggal di situ di Masjid Quba, mereka orang-orang yang selalu bersemangat dalam taharah, membersihkan atau mensucikan dirinya dari dosa, dari kotoran, dari hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Walihada kanu mimman sabaqa al-Islam, oleh karena itu mereka-mereka lah di awal Islam yang paling pertama masuk Islam. Karena mukimin al-salah, mereka lah yang menegakkan Islam di awal-awal. muhafizin al-jihad ma'a Rasulullah SAW. Mereka selalu menjaga, ikut berjihad bersama Rasulullah SAW dan menegakkan agama Allah. Wa mimman kana yataharrajuna min mukhalafatillah wa rasul, dan mereka menghindari supaya tidak menyelisih Allah dan Rasulnya. Wasalahumun Nabi SAW ba'da ma nazalat hadhihi al-ayah fi madhihim an taharatihim. Maka Nabi SAW bertanya kepada ahli Quba, penduduk Quba, Masjid Quba. Setelah turun ayat ini, Allah bertanya, Rasulullah SAW bertanya kepada penduduk Masjid Quba yang sekitaran Masjid Quba, kenapa Allah memuji mereka taharah, di dalam taharah, dalam bersuci. Fa'akhbarahum annahum yata'abbanuna al-hijaratul ma' famadahum ala sani'ihim. Maka dikhabarkan oleh penduduk ahli Masjid Quba bahwa mereka bersuci menggunakan apa? Air dan batu. Ya. Maksudnya apa? Ketika air ada, menggunakan air, atau misalkan ketika air tidak ada, ya taharah dengan batu, ya, atau mungkin dua-duanya, ya, bisa saja dua-duanya. Fahamidahum ala sani'ih, maka Allah memuji mereka atas perbuatan mereka. Wallahu yuhibbul muttahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu melakukan taharah, selalu melakukan taharah, baik berwudu atau mensucikan dosa dari kesyirikan, dari dosa-dosa, dari akhlak yang tidak terpuji. Taharah al-hisya kizatul anjas waraful ahdas, atau mensucikan badan, ya, dari najis, kotoran badan maupun kotoran bajunya, selalu dijaga. Tuma fadala bainal masajid bihasil maqasadihi ahliha wa muwafaqatihi liridhah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya, tergantung maksud tujuannya, muwafaqatihi liridhah, dan tergantung mencocoki keriduan Allah atau tidak. Awaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah, apakah orang yang membangun masjid dibangun di atas fondasi ketakwaan kepada Allah, niatnya ikhlas, dengan ikhlas, bukan untuk terkenal, ya, niatnya baik, lurus dan ikhlas, bukan ingin dipuji. Mencocoki keridhaan Allah, perintah dari Allah, ikhlas wal mutaba'ah. Mana yang lebih baik, ya, dibanding dengan orang yang membangun masjid di tepi jurang? Maksudnya apa? Ingin terkenal, ingin kesohor, atau ingin dilihat dan lain sebagainya, dipuji, atau ingin menandingi para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga mana yang lebih baik, mana yang lebih baik, bagi orang-orang yang membangun masjidnya di atas fondasi ketakwaan kepada Allah, keridhaan Allah, keikhlasan, dibandingkan dengan orang-orang yang membangun masjidnya di tepi jurang. Maksudnya riya, sum'ah, atau ingin menghancurkan kaum muslimin, ya, walaupun membangun masjid. Khairun amman assasa bunyanahu ala syafa juruhin har, ya, fanhara bih, dia akan hancur, tenggelam di dalam api neraka jahannam. Wallahu la yahdil qawma al-zalimin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah terhadap orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang berbuat zalim. La yazalu bunyanahum alladhi banaw ribatan fi qulubihim. Senantiasa bangunan yang mereka bangun akan terus melahirkan keraguan, ragu, bimbang, galau yang ada di dalam hati mereka. Ilan taqatta qulubuhum, kecuali hati mereka sudah terputus. Yang dimughayatan nadam wa itubu ila rabbihim, mereka menyesali dan bertobat kepada Allah, takut kepada Allah. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Kalau tidak, bangunan yang mereka bangun selalu melahirkan kegelisahan di dalam hati mereka, keraguan, kemunafikan, nifaqan ila nifaqihim. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, anna ittikhadzal masjid alladhi yaqsud biha ad-darar masjid al-akhar biqurbihi annahu muharram. Membangun masjid di samping masjid yang sudah dibangun dengan tujuan jahat, dengan tujuan jahat ingin menyaingi, menandingi dan membahayakan masjid yang sudah ada, ya, kata Imam Sa'di rahimahullah, ini haram. Haram, annahum haram. Sudah ada masjid, masjid jami, masjid kaum muslimin, dia bangun, ya, mungkin masjid jaminya atau masjid yang ramai, koropaknya loba duit, saingan, misalkan, ada sumbangannya banyak, wah dia tandingi, berebut duit, naudzubillah, ya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Nah, ini kata Imam Sa'di rahimahullah, tidak boleh, haram. Karena yajib hadd masjid darar. Ya, apalagi kalau sudah membahayakan Islam, membahayakan kaum muslimin, yang seperti apa? Adalah masjid darar. Ya, harus wajib untuk dihancurkan. Nah, karena maksudnya tujuannya untuk menghancurkan kaum muslimin. Yang kedua, annal amal wa in kana fadlan taghayyarahu an-niyyah. Amalan walaupun amalannya utama, tergantung niatnya. Bangun masjid niatnya untuk apa? Untuk kesohor, untuk nandingi, atau untuk apa? Sehingga kembali kepada niat, dia merubah. Nah, maksud tujuannya dengan niat yang ada di dalam hatinya. Angkalib manhiyan anhu, sehingga menjadi dilarang. Yang tadinya bangun masjid ya boleh amalan saleh, tapi karena niatnya ingin membahayakan Islam, membahayakan kaum muslimin, maka dilarang. Kama qalibat niyat ashab masjid ad-darar amalan bila matar, bagaimana berubahnya orang-orang yang membangun masjid ad-darar ingin membahayakan para sahabat, membahayakan kaum muslimin. Ketika itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian berikutnya, annakul halatin yasru biha tafriq bainal mu'minin fa inna min al ma'asi allati yata'ayyan tarkuha wa izalatuha. Segala sesuatu yang memecah belah. Ya, segala sesuatu yang memecah belah kaum mukminin dari kemaksiatan atau apapun itu, itu haram, tidak boleh. Nah. Ya. Segala sesuatu perkara, baik itu niatnya, nah, ingin membangun masjid tetapi dalam rangka memecah belah kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, nah, fa innaha min al-ma'asi, maka yang demikian adalah termasuk bentuk kemaksiatan. Ya ta'ayyan tarbu, harus ditinggalkan dan dihilangkan. Kama anna kullaha ya'kul halah yahsul biha jami'an min wa'tilafihim yata'ayyan ittiba'u al-amru biha wal-hasu 'alaihi. Bagaimana sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan nam bersatunya kaum mukminin, ya, saling nam ittilaf, saling kasih sayang sama mereka, maka ini yang diperintahkan. Karena Allah 'ala ittikhadz al-masjid limasjid darar bi hadzal qasd al-mujib linnahyi 'anhu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan alasan dilarangnya membangun masjid dirar karena maksud tujuan mereka, kata Imam Sa'di rahimahullah, adalah tujuan dan maksud niatan yang dilarang, ingin menghancurkan kaum mukminin. Kama yajib dzalikal kufur wal muharabah lillah wa rasulih, sebagaimana wajibnya memerangi kekufuran dan orang-orang yang memerangi agama. Kemudian meminha larangan ya sholat di tempat maksiat. Syuf larangan sholat di tempat kemaksiatan dan menjauh darinya, tidak boleh mendekat darinya. Nah, misalkan ada penyembahan berhala di situ ada masjid, supaya tidak kita tertuduh ya menyembah berhala atau yang semisalnya, jangan di situ sholatnya, jauh, menjauh, cari masjid yang lain. Anal ma'asiyah ta'asir fil baqa, kemaksiatan akan memberikan pengaruh di dalam tempat tinggal. Nah, sebagaimana kemaksiatan orang-orang munafikin pada masjid dirar dan dilarangnya oleh Allah dan Rasulnya. Kadzalika ta'ah, demikian pula ketaatan di tempat-tempat orang-orang yang beriman akan memberikan athar, ya, pengaruh yang baik, seperti Masjid Quba, sampai Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk Masjid Quba yang ada sekitarnya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal harinya, awal Islam, lebih berhak untuk sholat di dalamnya. Nah, sehingga oleh karena itu Masjid Quba memiliki keutamaan yang besar daripada yang lainnya. Hatta kana Rasulullah SAW yazur Quba qabla sabat yusalli fi. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga menziarahi Masjid Quba kulla sabat, setiap hari Sabtu sholat ya di Masjid Quba. Hatta ala sholati walaupun nam, dan menganjurkan kaum muslimin untuk sholat di Masjid Quba. Ya Rasulullah SAW setiap hari Sabtu. Nah, ini kata Imam Sa'di rahimahullah. Sehingga yang diambil faedah dari alasan ini, ada empat kaidah. Apa? Kullu amal fi madarat muslimin au fi ma'siyatillah. Kaidah yang pertama, segala satu amalan yang membahayakan kepada orang muslim, untuk orang muslim, atau di situ ada kemaksiatan kepada Allah, wa innal ma'asi min furu'il kufr. Karena sesungguhnya kemaksiatan, kata Imam Sa'di rahimahullah, adalah dari cabang-cabang kekufuran. Au fi tafriq bainal mu'minin, atau kegiatan tersebut ada upaya untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Ya, atau menolong untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka kegiatan yang seperti itu muharram, diharamkan, dilarang. Wa aksu bi aks, kebalikan yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, anal amal hasiyah nasya an ma'siyatillah tazal mub'adah lifa'ilha anillahi manzilatul israr al-ma'siyah. Amalan ya yang keluar dari kemaksiatan, yang muncul dari kemaksiatan, senantiasa dia akan menjauhkan dirinya dari Allah. Nah, bimanzilatul israr al-ma'siyah, seperti kedudukannya seorang yang terus-menerus di atas kemaksiatan sampai dia bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Wahid yataqatta qalbu minan nadam wal hasarat, sehingga hatinya menyesal dan bertaubat kepada Allah. Wa minha annahu idza kana masjid Quba masjid ussisa al taqwa, masjid Quba ya yang mana masjidnya dibangun di atas ketakwaan adalah masjid Nabi, lebih-lebih masjid Nabawi ya yang dibangun di atas ketakwaan, keikhlasan yang diberkahi. Nah, sehingga beramal pada Masjid Nabawi juga apa? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mimba bin aula. Kemudian annal amal mabni ala al-ikhlas wal mutabah. Amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mutabah adalah amalan yang dibangun di atas ketakwaan. Al-musil li'amilihi ila jannatin na'im, yang menggiring pada pelakunya kepada surga, ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang terakhir, wal amal mabni ala su'il qasd, amalan ya, amalan nah, baik itu membangun masjid atau apa, tapi niatnya sudah jahat, niatnya sudah jelek, nah menandingi bahkan membahayakan kaum muslimin, atau dibangun di atasnya diamalkan kebid'ahan, kesesatan, kekufuran, maka amalan tersebut ya, perbuatan yang dibangun atau membangun masjid tersebut sama saja membangun masjid di tepi jurang yang akan hancur, yang menggiring dirinya ke dalam neraka jahanam. Allah la yahdil qawma adh-dhalimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Waliyadzubillah. Allahul musta'an, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.